على آل وصحابه. صلوا على النبي محمد. صلى عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وكفى الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفا. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian tasakuran, kepala desa Bumirejo, atas nama Bapak Abdul Hadi kalian Ibu Suparti. Iki Bansernya lungguhe rapopo li? Leh, bansernya duduk saja. Kamu duduk saja enggak apa-apa. Bansernya duduk saja enggak apa-apa. Lah. Malah bokongi aku kok. Nunggu wae. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kula panjenengan saged sesarengan makempal nyawiji wonten lapangan. Ngapunten radigasi mergo jadwal kula dobel kali Kabupaten Demak. Mugi-mugi dalu menika pikantuk berkah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya wali pengajian malam hari ini, makan ikan teri pakai merica. Saya datang ke Pati dengan membawa cinta. Iki foto-fotone wis ndan bokong menutupi jamaah kelo. Kayak Rene pengen nyawang raiku, ora pengen nyawang bokongmu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kula panjenengan atas inisiatif Bapak Kepala Desa, wonge sing ndi iki? Rah. Lek lurae ndi wonge iki? Kowe rasa wirawiri ning kene wae. Lurah sok sibuk. Kene wae, Lur. Pak Abdul Hadi lah jenenge Suparti sing diwangi. Renio Su, Suparti Renio. Renio karo bojomu iki lho. Lah Suparti lah ya Su. Ki Kim Cile ngompo iki. Kamu tahu enggak, aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa, berdekatan tapi enggak pernah jadian. Renio Bu Suparti. Kemayu nih. Ah, wong munggah. Jejer kali Pak Lurah mriki. Ngapunten nggih Pak Kapolsek. Siap. Kalau Pandan Ramil. Ini yu. Cie-cie, kowe nyedak bojomu aja nyedak aku, kok malah nyedak aku. Kowe nyedak aku meteng kok. Pada malam hari ini alhamdulillah atas izin Allah dan perkenannya, kula panjenengan bisa hadir untuk mengikuti pengajian. Maka siapapun malam hari ini yang datang karena cintanya kepada Allah, saya doakan mudah-mudahan Allah mencintai kita. Amin. Siapapun yang datang karena cintanya kepada Rasulullah, insya Allah menjadi wasilah Rasulullah mencintai kita. Teko meneh. Kamu naksir aku ya? Sorry, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Bunga Citra Lestari. Masih ya Mbak. Mudah-mudahan punya suami kiai ya. rambutnya gondrong. Dalam satu sabdanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki sak durunge kula ngandani Pak Lurah supaya dadi lurah sing apik ya Pak Lurah ya. Umure pinten Pak Lurah? 40 bojomu pira? Umure kok satu iki lho. Padha 40. Kok ketoke tuwa sing lanang ya. Pak Lurah raine boros. Kita mbiyen mbokne ngidame nguntal kalender. Kemoga Pak Lurah panjang umur nggih. Amin. Dadi wong sak donya mati Pak Lurah urip dhewe ya. Oke, kula ajeng mejang Pak Lurah, muga-muga selamat wonge, selamat jabatane, selamat rakyate, selamat desane. Amin. Kadang-kadang wong lanang ngrasa selamat iki sing garai sing kemlinti niku sing wedok. Mila sing wedok ya tak kandhani kok. Cie-cie kipas-kipas ye. Kamu grogi ya dekat sama aku. Jadi ya ngono wis tua-tua jilbabe ping lah menjijikkan. Oh, urung tua masih muda. Ya wis, kita koronai komunitas rondo mempesona. Iki sapa bojo nomor loro? Oh, ibu. Tak pikir bojo nomor loro kok tua temen. Mpun nenggah mriki ibu. Niku dadi lurah mergo jenengan nglairke lak ora ya ora. Nggih, mboten. Tak kandhani, Nduk. Biasane hubungane wong lanang karo wong tuwa kuwi rusak. Kuwi mergo sing wedok cerewet. Mila awakmu ora kena ngatur soal hubungane Pak Lurah karo mbokne. Awakmu kudu paham bojomu kuwi gedhe mergo susune mbokne ora mergo susumu. Lho nggih napa mboten? Pak Lurah mbiyen jaman bayi nyusu niki napa niki? Mbak nih karo awakmu ki ra nyusu mung jiko kemasane tok. Muga-muga hubungane Pak Lurah karo mbokne senantiasa baik. Amin. Sing mau ki pasti ki mbokmu ra kowe dhewe pelit. Nggih, sadrenge bahas Pak Lurah kula ajak mumpung niki bulan Rajab kula kemutan setunggal dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Lailatul Mi'raj, saya melihat pada malam Mi'raj. Niki lak bulan Rajab to nggih? Ana peristiwa Isra Mi'raj. Apa yang dilihat Rasulullah? Nahron, sungai. Jadi Kanjeng Nabi nate mirsani sungai. Pada malam Mi'raj. Apa ciri-ciri sungai ini? Ma'uhu ahla minal asal. Airnya lebih manis dibandingkan madu. Nopo sing luwih manis tinimbang madu? Ora ono. Jenengan kagungan madu teng dalem, lak duwe jenengan tak kandhani. Cara mbedakke madu sing asli karo madu sing palsu. Madu jenengan taruh di atas meja, kok dirubung semut? Palsu. Berarti gula. Ora mungkin madu dirubung semut. Nomor loro, madu jenengan taruh di botol, kok digoyang-goyang ikut goyang, berarti niku banyu. Palsu. Nomor telu, madu dibawa pulang, istrimu marah, asli. Niku asli. Asli lah we. Langsung dikeruas raibunya asli berarti. Pak Lurah mau coba? Jangan coba-coba Pak Lurah. Sak kuat-kuatnya wong lanang kalah karo wong wedok Pak Lurah. Betul Bu? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tetapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Serampung we Pak Lurah. Tapi Bu Lurah harus paham. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Tanya, aku mau tanya Bu Lurah, Bu Lurah bener apa salah? Jawaban, bener apa salah? Salah, itulah cowok, selalu salah di mata cewek. Wa abradu minasalji, airnya lebih dingin dibandingkan es. Wa atyabu minal miski, lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Napa sing luweh wangi tinimbang minyak kasturi? Dawuhe Kanjeng Nabi, bau mulut orang berpuasa. Mila ngopo wong poso ke aja kakean ngomong, ndak ambune kasturi nang ngendi-ngendi. Maka lebih baik diam. Maka dikatakan diam itu emas. Mila Pak Lurah yen bojone njaluk emas, diamlah. Diam itu emas. Bojone njaluk emas, diam. Bu Lurah harus tahu, waktu adalah uang. Makanya kalau Bu Lurah minta uang dikasih, waktu. Ngono Pak Lurah caranya, mas jelok duit, tak kasih waktu. Paling gantian bengi kuwi ora dikeloni. Iya. Aja nganti sekali-kali nolak penjaluke bojomu. Engko sing lanang njaluk kelon mok tolak. Wah, bojomu iso mangkat ning masjid. Yo lah tahajud lah ngeloni kentongan. Ya. Umpama bojomu njaluk kowe kesel bulura Bu Suparti. Aku kesel ya, Mas. Terus karemu piye? Prasmanan mawon nggih ngono. Piye kuwi? Mang buka dhewe tutup dhewe. Oke, ngono. Jenengan wis ora paham, Bu. Wis tuwa. Ibu tasik kagungan bojo. Oh, mun sedo, rasa mikir macam-macam. Kowe malah naksir aku. Jangan kan kamu sudah tua. Nanti kalau ibu sama aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Alah sak sudah seger lho. Uya ngono jilbabe kuning lemu ya Allah. Tapi rapopo lah ana wong ngomong dasar lemu jawaban. Rapopo aku lemu mergo mangan sego daripada kowe kuru gaweane mangan kanca. Iya. Sak awak kok weteng kabeh to yuyu. Fakultu, saya bertanya kepada Jibril, ya Jibril, Bril, liman hada, sungai ini untuk siapa? Apa jawaban Jibril? Fakola, dia menjawab, hada liman sholla alaika fi rajaba. Sungai ini diperuntukkan untuk siapapun yang mau bersolawat di bulan Rajab. Maka terima kasih mas-mas Hadroh, samun sulawatan, namini apa nih? Hadroh as-salafi. Ora sawah to salafi wahabi ora to oh, nah. Cah salafi wis matur nuwun le gelem selawatan ku yo ngono poto-poto cah kuwi lho HP-ne cross sing gaya le hati-hati penyebaran virus corona melalui HP Cina ya. Mila matur nuwun Pak Lurah sampun dihibur kanthi selawat awakmu memulai tugasmu dengan berselawat insyaallah senantiasa dijaga oleh Allah. Maka malam hari ini sebelum kita pengajian saya buka dengan selawat supaya Pak Lurah ayem, ah mengko tak pejang. Go, selawatan bareng-bareng. Setuju? Ibu-ibu minta lagu baru apa lagu lama? Belum jadi, belum jadi. Bu Lurah njaluk lagu apa Bu Lurah? Apa Bu Lurah? Lah Bu Lurah iki lagune senengane cinta tak terpisahkan cak dikin. Pak Lurah mlebu kamar ketemu Bu Lurah, Pak Lurah nyanyi. Tekku iki aja godolanan. Merkotekku sagede kentongan. Ayo njaluk lagu apa sing lanang-lanang kuwi? Kartonyono, ya Allah, wong tuwa sok gaul. Iso apa kowe Kartonyono? Biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah. Nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Mien wis tak wanti-wanti aja mlebu mburi ngono kae. Tapi kenyataannya Suparti. Apik jenenge Su iki artine apik, Parti iki pesta. Oh, wong apik sing seneng pesta. Ning sederhana kok Suparti iki. Gelange karet. Wah, sederhana tenan. Ya ono kuwi jenenge bojo lurah sing apik. Gelangnya karet, parfume fresh care, ilah, jiji iyo, pantesan ambune brang-breng ki apa? Wih berarti bojomu sederhana kang, mau syukuri, ya Allah ya Allah, tak pikir ayu-ayu kak ambune fresh care ki sopo, ono bojone lurai, ngirit tau, parfume 2500-an, Suparti. Ya selawatan ya. Moga-moga jabatane Pak Lurah selamat lurai, selamat wargane, selamat desane. Amin. Ya, Le, selawatan. Isamu lagu apa? Sembarang matamu enggak ya sembarang. Sok yes. Kayane sembarang. Apa ya ini? Pamer bojo. Pamer bojo anak-anak pitu. Nggih lho sembarang. Apa lagi cetok kelayung-layung iki. Rondo ta iki. Oh, aduh. Oh, kuwi rondo. Ciye. Pantesan delok aku nafsu banget. Yo, selawatan sing mambu ndangdut iki. Ele. Ditinggal Rabi versi selawat. Ayo. sampai raiso kekrek ayo mangan campuri nganti rupamu kaya kotak infak as-salafi saking putih ini Pati Margorejo Jimbaran Bali atiku rasane loro nyawang konco Salawat Ya Rabbi Bil Mustafa Balik Makos Walafir Lana Mamakos Ya Wasi Al-Karami Uwal Habibul Ladi Kurja Syafa Likuli Hawli sing luwe banter muga-muga selamat kabeh ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasial huwal habibul ladzi durja syafa'atu likulli jomblo atiku rasane loro nyawang kowe rabi karo wong liya nangis keteh eloku remo ajur rasaku kowe tega ninggal dalani kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat hatiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku diangkat bareng-bareng ya Rabbi bil ya wasial karami huwal li kulli halim minal ahwali muktan lanjut masa pangko tekan matiku panjane kowe ya Rabbi bil limuktahimin ning langit malaikat bengok hu ahu seperti kebangetan kopi ne rasane sangit seperti ya ini gua anteng tutup peping ya lah jijiki mumpung niki bulan Rejab, Pak Dan Ramil, Pak Kaposek, Pak Lurah, Bapak Ibu, tolong perbanyak membaca sholawat. Wis ngono Pak Lurah. Pagi-pagi Pak Lurah memulai aktivitas pagi dengan para perangkat desa jam maca sholawat. Rasakake sholawat nariyah ping telu. Wis insyaallah Pak Lurah, ridho Allah awakmu dikawal karo malaikat-malaikat Allah. Iniki kula delok kata sing di anak cili, anakmu kok ketok nakal, ya gampang. Begitu turu cekel sirai dilus-lus Fatihah sholawati insyaallah dadi anak sing apik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad muga-muga anakku soleh Al-Fatihah ngono carane. Pak Lurah ya ngono, bapak ya ngono, duwe bojo kok cangkeme cerewet turu cekel cangkeme. Nah, Suparti cerewet turu cekel cangkeme karo Fresh Care. Ya Allah, bojone Lurah milenial Fresh Care. Bro sholawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad moga-moga bojoku cangkeme ra cerewet Al-Fatihah. Kok di Fatihah tetep cerewet, sesuk tambahi Yasin sak tahlile. Mutar mutar dewe. Sallu ala Nabi Muhammad. Kok aku sumuk rono iki pasangin ya. Mok pateni iki ngopo iki pasti goblok, gebedro rene aku sumuk malah mok nggo dhewe. Sing ngaji aku sing kipasan kowe ngono. Hei, dok kerene, Bro. Kan aku sumuk. Engko aku suwe-suwe kuru kaya lurae lho. Kok lurae kuru ngopo ya? Jangan-jangan susune ra cocok. Iya. Yeah. Maju didik, Bro. Oh, kabel cukup apa ora? Oh, cukup. Apa diwale aku ngangkat kipasangin kowe ngaji ning kene. Ah, ngono lho, Le. Aku ge soalnya 200. Lah wong ngaji saking lasem langsung mriki, dadi mboten sempat adus. Ora adus sing ganteng. Ah wis kono wae cukup le. Apa mudhun nyira apa? Lah apa diglundungke wae le. Wis, ana ki pasir ana colokane modar. Ya, kok mati. Orang kroso, wis. Don. Lagi ngopo to? Lurah karo bojone. Wah, cedhak kok SMS-an ki ngopo mbok yo ngomong langsung. Kabene krose nggayati Suparti. Se iki mergo ana Fresh Care harus saya abadikan ini. Syutinge dhisik pengalaman pribadi ki aku. Wah, mumpung ning Pati ana pengalaman lucu e, sesuk tak Instagram followerku sejuta e padha aku. Kono dhisik ra tok e. Hai, malam hari ini saya pengajian di Pati, tepatnya di Bumirejo. Syukuran Lurah Abdul Hadi karo Suparti. Ha, kae lurae, kae mbokne iki bojone. Anda tahu parfumnya apa? Iya, Fresh Care. Olati Suparti. Es, tak kirim ning Jakarta mlebu patroli. Ibu bapak rahimakumullah, Imam Ghazali nate dawuh, fasadul bilad bi fasadil umara. Rusaknya negara itu karena rusaknya pejabatnya, rusaknya pemimpinnya. Mergo niki enten Pak Lurah wis pirang dina wele dilantik? Baru setahun ya, setahun. Tak kandani. Rusake negara niku mergo rusake pemimpin. Tegese napa? Api eleke negara niku tergantung pemimpin. Dalam konteks niki api elek bumi rejo tergantung Abdul Hadi. Hati-hati. Kula wingi ngaji ning Sumatera dalane elek banget ya, Pak. Sopir kula nesu-nesu. Iki sing rusak dalan iki truk-truk gandengan. Tak jawab kowe salah. Sing rusak dalan kuwi dudu truk gandengan, tapi apa mobil mewah. Lah kok ngoten, Gus? Soale uang yang seharusnya dipergunakan untuk membangun jalan dikorupsi untuk beli mobil mewah. Mila dalane rusak. Lah bumi rejo niki pengen dadi desa sing apik. Sakniki wewenang penuh ada di Abdul Hadi. Kang Abdul Hadi jenengan tak kandani. Lurah sa Indonesia niku sing ditangkap karo polisi jumlahe wis 700. Dosane napa? Nguntal dana desa. Saya tidak mau Abdul Hadi menjadi nomor 701. Artinya napa? Abdul Hadi kudu selamat. Kok ora ngamin kok sentimen banget kok iki. Telat malaikate minggat. Mriki dana desane enten pinten Kang Abdul Hadi? 1,1 M. Padha karo Abdul Hadi ngundang pengajian aku malam hari ini 3 M. Matur nuwun Mas Miftah. Tak jawab 1 M apa matamu. Niki perlu kula aturke teng jenengan Kang, jangan sampai ikut-ikutan lurah bosok sing nguntal duwite rakyat. Mila Kang Abdul Hadi jenengan tak takoni, awakmu seneng wayang apa ora? Ora ngerti wayang kuwi. Lurah sing paling apik niku mitra cerita pewayangan sinten? Lurah Semar Badranaya. Lah Pak Kaposek rada paham kata iki. Tapi Kaposeknya sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Soalnya apa rambutnya putih kabeh. Pak sinten namine? Purwito. Sama Pak Dan Ramil, siapa Pak Dan Ramil? Mariono. Dan Ramil atasnya Dandim, atasnya lagi Dan Rem kalau Gus Miftah Dancuk jarak. Dancuk ki komandan pucuk. Pokoknya ana tentara ana polisi sergap ngaji seweneng aku. An-nasu yamutuna ala ma'asu, manusia akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Mila kok Pak Kaposek, Pak Dan Ramil seneng ngaji, punya kesempatan kayak saya, matinya pas pengajian. Mila kula niku sak gon-gon ngaji, kula pengen mati pas pengajian. Sapa ngerti kula ngaji ning Bumi Rejo Israil teko. Wah, diumumke ning masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang saudari Suparti umpamane. Umpamane. Kan yo ora mesti. Walaupun Suparti luwih tua daripada aku luwih enom daripada Suparti, bisa jadi yang mati Suparti dhisik umpamane. Tak dongake Mbak Suparti masuk surga pertama kali. Mangkat bar pengajian. Berarti modar ya par. Ngopo Suparti mati kelelekan fresh care. Pak Lurah, delon. Jenenge Lurah Semar Badranaya, tak terangke. Aku tak ngadeg ya. Ibu-ibu seneng saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan, di mana-mana suka yang berdiri. Ya, tak ngadeg. Rasito. Ya. Boyok kula loro soal. Ngapunten Pak nggih. Nggih. Monggo didahar Pak, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa bismika amut. Begitu aku ngatek ibu-ibu bengok, "Wow, katoke lucu." Apa meneh isine? Apa meneh isine? Lah Pak Kiai niku mesti sarunge gajah duduk, nggih ta? Soare dibuka sarunge muncul belalene. Kuwi ngopo cengengesan cah cilik? Semar niko lurah paling api sak donya. Istilahnya lurah Semar Badranaya. Pak Lurah deloken. Senajan to awakmu ora seneng semak, ora seneng wayang, tak kandhani supaya paham filsafate Semar Badranaya. Ibarat wayang niku kula Janaka. Pak Lurah ya Baladewa. Baladewa kok Baladewa? Baladewa. Lah awakmu cetha buta cakil. Buta cakil ke satu-satunya wayang yang tidak pernah nyusu kepada ibunya. Soalnya lah buta cakil nyusu lah susune entek proto loncang kami merongos gini kok. Milo mbak-mbak kayaknya nganggu masker ke aku mbatin. Wedi corona apa merongos? Kita ya merongos kita ya. Santai mawon. Merongos pede saja. Merongos itu mingkem yang tertunda. Lah bojoku lagi ngomong ini kita Pak Lurah. Abah kula tak pasang kawat gigi, tak jawab. Ora usah aku. Lah napa, Bang? Nganti kowe pasang kawat gigi tak cipok nyantol cangkemku aku. Entek cangkemku. Wong merongos niku apa-apa iso, sing ora iso mung siji, nyetir mobil. Kenapa? Karena enggak iso nglebokke gigi. Kan ngene, ngono kan. Iso sing iso cangkemmu. Wong iki lak merongos urung kuliah wis duwe gelar. Apa gelare MSC? Merongos sak cocote. Lho lah iya toh merongos sak cocote. Melo rasa nggo masker-maskeran. Virus corona itu tidak menular dari udara, tapi bersentuhan langsung dengan yang suspek corona. Maka jangan panik, santai mawon. Awakmu iki lucu. Oh, karo Israel ra wedi karo corona wedi. Gini apa mboten? Santai mawon. Jatuh mati yo mati, urip yo urip, rasa wedi karo corona. Corona wedi. Wo yo kowe kuwi dadakno. Merana kowe komunitas rondo nakal tak kandhani. Oh, lah iki rondo iki. Lagune kelayung-layung. Ono tangis kelayung-layung, tangisi rondo, atine bingung. Nangis saben bengi turu dewi, rono sing ngancani. Ditumpai arang-arang. Asik numpaki sapa? Lu iya, cangkemmu ki ngopo iki? Kamu jangan oh yo ngono ngaji ning arepe kiye tungkake slonjor ki ya Allah. Oh iki ya pantes lemu. Jane ra apa-apa mok slonjorke. Ning aku mbatin apa orang rumangsane tungkakmu mletek-mletek kaya. Ketoke ta iki asam urat iki. Nggih. Enten sing kagungan penyakit asam urat? Enten sing kagungan penyakit asam urat? Tak tambani purun. Mungkin kondur pados gula batu, nggih. Carane pripun gulane diwenehke asame watune nggih nutuki urate insyaallah. Wampuh niku tenan. Iki lak ra iso sila ya lumrah wong wetenge gedhe kok. Ya Allah. Semar nika tangane loro. Niki Pak Lurah mang pirsani. Sing siji teng pundi? Nduding mendhuwur. Niki filosofi niki Pak Lurah. Kula tau diskusi babakan iki kali almarhum Ki Entos Susmono kali Pak Mantep Sudarsono. Entus niku lak ngaji kula wiwit taun 2007 sampai sedone wingi. Mila tongkat niki niki hadiah saking almarhum Ki Entus sebulan sak derenge sedo. Kula gawa ngaji dengan harapan lak ngaji kula ana pahalane Ki Entus kecipratan jariyai. Mila lak Pak Lurah pengen aku ngaji awak mulai pahala ya kowe menehi aku apa ngono lah kira-kira. Lah aku mung kandha kok. Fresker matamu fresker iki lho. Ya tanggi apa? Masa kiai galom ku fresker. Jiji. Mas arep ngaji kaya bulurah ngene iki. Ya Allah. Pantesan Pak Lurah lak kelon karo bojone raine ditutupi ya mambu fresker. Di Suparti. Mulai sakniki diparapi nggih Suparti fresker. Niki maksudnya napa? Niki kang dipun wastani wonten Al-Qur'an hablum minallah, Pak Lurah. Napa maksudnya hablum minallah? Mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Maksudnya napa le? Abdul Hadi kuwi dadi lurah mergo dikersake karo Allah. Selama menjabat diawasi karo Allah. Sesuk pertanggungjawabane langsung marang Gusti Allah. Lah ora dikersake Allah, Kak. Delon kanah calon stres. Soale apa? Sertifikat kadung lebokke bank ora dadi. Enten mboten ngoten niku? Kathah. Apa wong nyalon iki mesti dadi? Ora. Ora mesti. Lah Allah ora ngersake. Mula kula lajeng ngaji niku jaman pemilu niku kula mumet ndase. Lah kok piye? Liwat ning dalan nandur rambutan tukule gambar calon lurah. Ngono. Nandur wit pelem tukule gambar calon lurah. Bahkan nyuwun sewu, setan niku do lunga saking wit-witan. Soale terjajah karo gambare calon lurah. Bahkan setan iku gumun delok gambare cara nurah. Ngopo cangkeme merenges rameng kemingkem. Kok padha karo kae iki ya ngopo kae merenges si matane, matane. Aku ngomong merenges malah sing merenges aku dhewe. Lurah iku ya ngono njuluk gambar sing kuwi mbok liyane rah. Sapa tong ganteng men kae ya Allah. Canur lurah matamu ya ora pantes. Aku nyalon bupati wegah calon lurah. Ngateni. Abdul Hadi iso dadi lurah mergo dikersake. Urung mesti wong sing ragate miliaran iku dadi, Pak. Salah-salah malah ketangkep karo KPK. Contohnya sinten? Calon DPR RI Dapil Semarang Jawa pundi nika? Semarang Jepara. Arepe nyalon wis nyiapke amplop 80 kerdus. Ribuan amplop di kerdus. Sa amplop 20.000. Kula lara ati lho. Nyalon DPR RI nyogok rakyat sa amplop 20.000. Lonte teng sarkem binaan kula ngaji niku sak jam 200.000. Lonte sak jam 200.000 suarane rakyat 5 tahun dituku 20.000. Berarti luwe larang lonte. Rang ajeni suarane rakyat 5 tahun 20.000 lonte 200.000 sak jam kok. Hidup lonte. Sengit aku. Aku iki duwe ana jadwal pengajian karo mbak-mbak germo ning kene tanggal pira to ndi bocahku. Kula iki angsal undangan pengajian perkumpulan bocah-bocah nakal teng Pati sadrenge Ramadan. Mereka mengatakan, "Bah pengen ngaji kali Abah." Wo, kula teng kalangan dunia malam kondang. Kula wingi teng Jakarta liwat nggon lokalisasi mbak-mbak bengok, "Selamat datang Gus Miftah presiden para lonte." Ya Allah aku. Aku langsung ngelus dodo. Dodone bojoku. Ya Allah aku. Lah Allah ora ngersake ora dadi apa ora? Mila awakmu kudu bersyukur, Abdul Hadi. Allah ngersake awakmu dadi pemimpine tiyang bumi, bumi rejo. Maka harus Anda pahami, iki ya ngopo? Iki malah wirawiri ning kene. Pasangan suami istri. Oh, anake. Tak pikir suami istri, oh putrane, heh. Oh, tiyang Jogja. Jogja. Pundi? Oh niki Jogja. Pundi? Sarekem. Oh Kauman. Lho Kauman iki kidule Sarekem bener to? Sarekem iki panggonane Bakul Kroto. Napa niku Kroto? Pakan manuk. Manuke sapa cah iki? Mila mengke dalu Suparti ketemu Pak Hadi ning kamar, "Mas, ngersake Kroto?" No. Pak Lurah ya ngono mlebu kamar bengok, "Kroto, Kroto." Gasak. Wah, iki yang ngono teko kene lowomu ning ngarep iki. Ya Allah. Jajan wong kene kok lucu-lucu men. Wonge lowomu tuwa sandale Hello Kitty. Ya Allah. Yo yo. Kuwi lho jilbabe pink sandale pink. Eh jangan-jangan sempake yo pink. Lah pede banget teko kene ning ngarep kok. Ya Allah. Jajan. Eh? Ya, demi Gus. Ye. Sorry ya, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Bunga Citra Lestari. Aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan tapi enggak pernah jadian. Iya, sorry ya. Cakep matamu, cakep. Ora mungkin lah Allah niku ora ngersake, Pak. Sapa mu kaposake? Purwito iso dadi Kapolsek. Sing ngantri pengen dadi Kapolsek niku kathah. Nggih mboten Pak Pur. Lah Allah ngersake wis tuwa dadi Kapolsek. Ayo, kurang-kurang tahun jenengan pensiun Pak Pur. Pira? 5 tahun. Kok rupamu tuwa banget Pak Pur. Tak pikir meh pensiun ya Pak Pur. Jajal. Lah Allah ngersake dadi Kapolsek kok ngopo? Kata sing nyogo, aku pengen dadi Kapolsek ora dadi. Lah Allah ngersake Pak Pur dadi. Kula niku bedake iki polisi Bimas apa Intel, ora perlu ndelok seragame. Ndelok watuke beda, ngerti aku. Lah Intel iki watuke dimpet, Pak. Lah kan medhi konangan Intel kok. Lah Bimas, walah diketok-ketok. Juh, ngoten niku. Pak Pur basike napa? Intel napa Bimas, Pak Pur? Apa lantas? Napa Pak Pur jenengan? Sabara. Oh, Sabara. Sabara ki awake gagah tapi ora ndek dhuwit pisan Sabara. Lah iya Sabara ora ndek apa-apa iki. Perang tok iku. Tapi polisi tentara sakniki Indonesia apik kabeh. polisi lah di undang-undang promoter, profesional modern terpercaya. Polisi niku sing elek mung siji, sing rusak oknum citra polisi. Sinten? Polisi Ciluk, Ba. Lampu merah belok kiri ngeng maro-maro. Iya. Dancuk aku ngono. Aku soalnya tahu dan belok kiri niku lah oleh undang-undang ana telu. Turn left go ahead, belok kiri jalan terus. Berhenti mutlak atau tunggu rambu. Lah niku ana undang-undang belok kiri jalan terus. Aku dicegat. Iya. Mak teratapmu, aku ndredeg tak pikir jatuh cinta, cegat polisi. Langsung aku diparani polisi, selamat siang Pak, tak jawab waalaikumsalam. Bisa minta surat-suratnya? Tak jawab. Anda minta surat apa? Fatihah apa Yasin? Aku yang ngono toh, aku kiai kok. Kamu medase polisi ini toh. Bisa minta SIM? Nyoh SIM aku, surat izin menikah lagi. Ada STNK? Nyoh, setengah tuan yang kewer-kewer. Iya. Lah sing lemu nembe teko kae cetok STMM, setengah tuwa meh modar. Bawa helm nyoh, aku ndan gowo helm, gowo STNK, gowo SIM. Anda saya tilang. Aku lak kaget. Salah saya apa? Enggak ada tutup pentilnya. Ya Allah. Gowo SIM, STNK, helm ditilang mergo tutup pentil. Kan dancuk aku. Akhir aku jengkel to ndan, helmku tak buka. Biak polisine kaget. Oh, Gus Miftah. Matane aku ya ngono to. Lah Allah ra ngersake Pak Pur iso dadi Kapolsek. Lah Allah wis ngersake senajan wingi saingane Mas Abdul Hadi wong sugih-sugih, tetep wae sing dadi. Mila ati-ati, kowe dadi lurah mergo Allah, selama menjabat dadi lurah diawasi karo Gusti Allah. Sesuk pertanggungjawabane langsung marang Gusti Allah. Niki hablum minallah. Mila kowe lak golek dadi lurah golek sugih ngimpi. Lurah kuwi gajine piro? Jujur wae saiki ben rakyatmu ngerti men rakake njaluk sumbangan ning awakmu. Aku njaluk mik nggih Mas Abdul Hadi. Hei, njaluk mik, Bro. Men rakyatmu rakake njaluk sumbangan karo awakmu, tak ewangi nggih, Bro. Ngono. Gajimu piro, Le? 2.450. Rungokno kupingmu. Lurahi gajine mung 2.450. Sedina matamu sebulan. Goblok wong iki. Makasih ya. Untung lagi kok rondo ra mulih iki mau. Niku sebulan kok sedina. Sebulan. Lho malah cerewet bengkoke iki, bengkoke. Aku mumet ngaji ning kene tenan. Stres ndasku. Malah paringi fresker matamu. Gajine mung 2.450.000. Jajal. Saiki ngene wae, hitung-hitungan ra apa ora? Bengkokmu pirang hektar, pirang meter? Mriki disekel. 10 hektar, 2 hektar saya bahkan untuk anak yatim. Oh, sing 2 hektar anak yatim. 8 hektar iki selama setahun metu duit piro? Ben ngerti ra kakek njaluk ning apakmu. Kalau dilelang satu hektarnya laku 16 sampai 17 juta. 16 sampai 17 juta. Ya. Ping setahun wis sak tarik. Ya. 16 juta kali 8 piro kuwi? Mong 120 juta bagi setahun. Ayo, Kowe tak kekrek cangkemmu lho. Sumpah momen, aku wis mulih pengajiane. Hadiyeyeli wae aku kok. Wis tak coret-coret fresh care lho. Sebulan 2 juta kok. Lah lah amplope nyuwun 1000. Lah gajine sebulan 2.450.000. Lah aku mung diamplopi piro iki? Sae kelase mbahmu kuwi sae kelase. Aku tak ewangi ninggalke Yogyakarta ora ngeloni bojoke. Aku iki lak ngaji 10 dina nembe mulih tekan omah bojoku men. Ya Allah aku. Ngeloni opo kene ketemu rondo. Ya Allah. Kuwi rondo kuwi. Oh, pansan cerewet wae. Kamu naksir aku ya. Kita iki rojali ya. Rombongan janda liar. Astagfirullah. Lah iki BPJS. Barisan para janda sosialita. Lah Allah ngersake nyuwun sewu. dadi lurah. Maka kemudian yang kedua, tangane Semar niku sijine teng pundi? Ning Buri. Lah tanganku ning Buri sing nyekeli mik sapa? Diwale. Tangane Semar sing siji kae nduding mengisor apa ngatung mendhuwur? Heh? Goblok. Ora ngatung mendhuwur, nduding mengisor. Niki ingkang dipun wastani hablum minannas. Metune nafas diniati. Rogo nguntung ke wong liya, minimal orang rugek ke wong liya. Mila Pak Lurah lah dadi lurah njaluk sugih ngimpi. Tapi lak kowe nglayani rakyat, kemudian Allah memberikan kamu rezeki dari jalan yang tidak kamu sangka bisa jadi. Tapi lah ngandalke gaji kowe ra mungkin sugih. Tapi lah awakmu niati ngibadah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Senggare sugih niku mboten gajine tapi pengabdiane. Pak Lurah rungokno kupingmu iki tenanan aku iki. Ayo, mila supaya lurahmu selamat, nggo sing bawanter iki wasiate rakyat Bumirejo kagem Pak Lurah. Jenengan bengok bareng kula. Bismillahirrahmanirrahim. Hei Pak Lurah, aku menengo. Begitu kandhani kok malah melu bengok. Bismillahirrahmanirrahim. Hei Pak Lurah Abdul Hadi, iki wasiate rakyatmu, rungokno kupingmu, ojo neko neko, ojo leno, ojo nakal, kabeh kui ngunduh waing pakarti. Becek ketitik Allah ketara. Becek ketitik Allah ketara. Lagu utama nguntungake wong liya. Hei Pak Lurah, kapan kowe dadi wong apik? Lah kapan? Ayo. Pak Lurah, nomor 1, aja neko-neko, aja leno, aja nakal. Napa kata pejabat ditangkap karo KPK, ditangkap karo polisi, soale neko neko, soale leno, soale nakal. Pejabat niku gaweane korupsi, sing salah sinten? Guru TK. Gara-gara mlebu TK diwenehi cerita judule kancil nyolong. Mila begitu gede gaweane maling kaya kancil. Hati-hati. Lah cara wali songo niku ngelikke pejabat supaya ora korupsi lagune apa le? Gundul-gundul. Tabui. Heh, musike ayo madulanan HP wae. Ayo vokalise nyanyi gundul-gundul pacul. Men lurae ora korupsi. Gundul-gundul pacul-cul. Senen apa? Dadi lurah, dadi pejabat, ojo gemblelengan. Lawamu gemblelengan, wakul gelempang segane dadi saratan. Jabatanmu rono manfaate ngerti-ngerti dicekel KPK, dicekel polisi. Mila Pak Lurah kudu paham. Kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing. Tapi kono pejabat sing nguntal duwite rakyat jenenge sok kowe ngomong bajingan karo nyawang aku iki lak ya ora. dongake dadi rondo lho kowe. Oh, jan wis rondo ya. Ya Allah, rondone nafsune. Eh? Bangka Belitung, kamu Bangka Belitung. Kok jauh amat kesini ngapain? Cie cie cie. Cintamu seperti KFC. Apa itu? Oke cabangi. Oh, tak sandet nan lho kowe. Aku wedi ngaji ning kene. Kok kemayune kaya ngono to iki? Ya Allah, ya Allah. Ya rondo saingan cie. Dasar corona. Komunitas rondo nakal. Oh enggak. Ya wis muga-muga ki rabi meneh ya. Karo duda umur 90 taun. Mila filosofi dadi pejabat ki lak cara wali saka mbiyen awake dhewe diwene lagu judule dondong apa salah duku cilik cilik andong apa becak mlaku. Lho pintere wali songo niku lho Pak. Wali songo ki jan ampun tenan ngajari mulang napa mon cukup nganggo lagu sing sederhana. Tulung lagu-lagu ngoten niku ibu-ibu pahamke teng anak-anake. Lagu-lagu anak-anak niku sakniki ra ono sing mutu Pak. Do ngawur kabeh guru-guru TK lak mulang anak. Lah niku ambilkan bulan bu lak ngerjani mbokne to kuwi. Oh bulan wadah kon jikok iki lho goblok goblok aku. Ana meneh lagu iki ngenyek mbahne lho. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua giginya tinggal dua. Lho apal tok cilik. Mbahne metuk sekolah putune malah dinyek, nenek sudah tua giginya di jendela. Ono lagu sing ngawur meneh Pak Lurah. Po ame ame belalang kupu kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Tak takon walang karo kupu kupu mana yang siang makan nasi malam minum susu. Walang kok cangkeme celutak. Tur lak lagu niki dinyanyike cah cilik salah sing awan mangan sego bengi ngombe susu ki anake apa bapakne? Yo Abdul Hadi. Sing jenenge anak ki awan ngombe susu bengi ngombe susu. Becik mateng meneh ra. Aku pesen nak kowe mateng meneh sesuk nyusoni anakmu aja nganti kurang 2 tahun. Tolong ibu-ibu muda ya. Kalau Anda punya anak, perintah Al-Qur'an susuilah anakmu 2 tahun. Wal walidatu yurdina auladahuna khalaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'a. Lah awake dhewe wong tuwa iki kadang-kadang ngawur. Nembe 6 bulan wis diganti susu kaleng. Padahal susu kaleng niku susu sapi. Mila begitu gede diajak ngaji jawabane emmo. Mergo anake sapi. Piye-piye susu ASI kuwi luwih apik daripada susu sapi. ASI kuwi praktis, ekonomis, demokratis dan dilindungi badan hukum. ASI kuwi praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Nggih pengajian pantes, macul pantes, tandur pantes, ning sawah pantes. Sahisah pantes. ASI kuwi ekonomis. Maksudnya apa? Wadahnya tidak gampang pecah. Kan ora ono susu penyok, ora ono. ASI itu demokratis. Maksudnya apa? Iso dinggo anake, iso dinggo bapakne. Iya. Dan yang jelas ASI itu dilindungi badan hukum BH. Badan hukum. Kenapa dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Mila niko Pak jenengan delok susu sapi, susune gampang dicekel karo wong. Kenapa? Karena sapi tidak dilindungi badan hukum. Kan ora ono sapi behanan, ora ono. Mejang Pak Lurah ben dadi lurah sing apik, Bu Lurah. Cukup nganggo lagu niki. Dondong apa salah? Dipilih mboten, mboten. Kenapa dondong tidak dipilih? Walaupun penampilannya bagus, halus, tapi jerone elek. Ini namanya musang berbulu domba. Dadi pejabat aja kaya dondong. Kaya toke ning ngarepe rakyat pencitraan. Ternyata dalamnya busuk. Maka Pak Lurah jangan seperti dondong. Ana kalane wong niate apik, tapi carane salah. Sinten? Salah. Jerone apik, tapi kinerjane ora apik. Salah kaya nyuwun sewu kasar. Padahal sak janjane niate apik. Maka baik dondong maupun salak tidak dipilih Pak Lurah. Yang dipilih apa? Duku cilik, cilik. Walaupun duku cuman kecil dia dipilih. Kenapa? Karena ada kesesuaian antara luar dan dalamnya. Jobone apik, jerone apik. Muga-muga Pak Lurah kaya duku. Amin ngono ngopo to kowe iki? Kowe iso ketemu aku yo mergo Pak Lurah yang gaya. Mbok yo amin. Ah telat malaikate minggat. Diteruske Pak Lurah. Andong apa becak? Andong enggak dipilih. Kenapa? Ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Jaran. Sing kerja jaran, sing nyambut gawe jaran, sing nomor duit kusir. Sampai jahate kusir niku nyuwun sewu, jaran mohon gaweke kacamata. Kacamata jaran. Kenapa jarane dikasih kacamata? Supaya lak kusire nampa duit jarane orang lirik. Tutupi matane. Men ra ndelok bayaran. Ngandong tidak dipilih, becak juga tidak dipilih. Soalnya apa? Kita duduk nyaman di becak, tetapi pengayuhnya rekoso. Tapi Pak Lurah, aku belajar sabar mergo tukang becak. Kula niku jaman kuliah mbiyen becak 6 bulan. Tukang becak niku wong paling sabar sak donya. Buktine apa? Nunggu penumpang ra teko becake tumpaki dhewe. Aku tahu kok becakku tabrak mobil, dia remuk aku ra nesu. Aku nyanyi lagu India. Matane, matane, matane. Loh, lagu India kan sepenting burine e to. Tumpaki wae rogoh nganune ngono. Sing dipilih napa Pak Lurah? Mlaku timik-timik. Senajan to mlakumu alon-alon bangun bumi rejo, tapi kamu tidak merugikan siapapun. Insyaallah kasil. Amin. Sing dipilih bukan dondong, bukan salak Pak Lurah, tapi duku. Sing dipilih bukan andong atau becak Pak Lurah, tapi mlaku timik-timik. Iki larang ilmu ngene iki Pak Lurah. Larang bayar matamu ora urune cerewet. Yo, selawatan mana yo? Ben megawe cah salafi wi. Ora mung meneng wae. Amplopan rung. Durung. Aku ora ana hitungan. Aku lak pengajian atau mikir amplop le. Ora, aku ora tau mikir isine. Aku ora tau mikir amplop, ora tau mikir isine. Soalnya aku ngerti aku diundang ning Bumirjo sing mikir amplop Abdul Hadi. Panitiane. Aku ngopo melu mikir malah dikira panitia. Sangoni tompo rasangoni langsung ngorong ini Pak Purwito lapor ke polisi dugaan pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Sangoni sini didik lapor ke 335 perbuatan tidak menyenangkan. Wis tak eleke lurae ngaya lapor ke pasal 44 apa cacat mental. Lagune apa wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas, pengen bebas dadi wong edan. Pak Lurah, jare lagu napa? Oh, gedhe rasa. Kuwi lagune Pak Lurah ning bojone. Gedhe dawa. Oh, iki khusus kanggo sliramu. Kowe njaluk lagu apa? Aku apa-apa iso kok. Ambiar. Napa, Pak? Mundur alon-alon. Wah, kuwi lagune Pak Lurah malam Jumat, mergo dikei karo Suparti. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon, ngono ka. Lah Pak Purwito karo Tentarawi beda lagune ngangsur alon-alon. Aku ngangsur halon halon mergo sadar aku sapa dadi polisi gajine ra sepira. Awake dhewe ya beda ngaji alon. Aku ngaji alon halon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Shalu ala Nabi Muhammad. Sholli wa salim daiman. Banter sholli wa salim da wal ali wal biman wal ali wal sahan biman qad wahada sallu ala nabi Muhammad. Hitungake wong tuamu sing wis mati. Ya ora. Supaya sesuk lak awake dhewe mati ana sing ndungake. Amin. Ya sing kemayu tak kei kae dianggap. Iya. Po winter nangkepe mantan copet ketok. Ya, thank you. Aduh-aduh kok Bangka Belitung mesake. Eh? Apa? HP ya. Mental miskin. Pengen njaluk ya cilik kuwi nyo. Apa? Wong kene wedok-wedok puwin ternangkap iki lho. Fresh care, fresh care, fresh care. Jiji ile. Ya Allah, Ti Suparti. Nah tekan. Lah apa-apa mau jaluk ki aku nguntal apa? Kacamata dicopot. Ya. Ora sida. Ah kacamata larang iki. Amplope nggo tuku kacamata ra cukup kok padahal. 10.000 mbahmu kuwi. Kaya kacamata jaran. Kaya waton kecangkeme ngene. Kenapa saya pakai kacamata hitam? Bu, aku ingin mulai umroh gue kacamata gue tongkat. Mulai nih bandara Jeddah, polisi nih heboh dan Torik, Torik, tolong orang ini dikasih jalan. Aku melaku gagah kayak. Aku mbatin polisi Arab ngerti kayak viral teko ngono to. Sampai bandara tak takon nih. Pak polisi, kenapa saya datang semua disuruh minggir? Apa jawaban polisi? Jelas ada orang buta lewat lo. Matane, matane. Malah dikira wong wuto kula, Bu. Ya Allah. Lak mbokne beda karo anake. Lak anake kan fresh care. Lak mbokne apa kuwi? Ya Allah. Ndelok rene apa? Apa kuwi? Ya Allah. Party fresh care mbokne GPU. Ya Allah. Oh minyak kampak. Ya Allah. Sehati ya Allah. Kire-kire. Acara malam hari ini amplop fresh care sama minyak kampak. Diteruskan ini, Bu. Fasadul bilad bi fasadil umara. Rusake negara niku mergo rusake pemimpin. Maka saya berdoa mudah-mudahan Abdul Hadi tidak ikut-ikutan rusak. Amin. Mas Hadi, dijogo tenanan. Wong sakmene percaya kalian jenengan. Jangan membuat malu Bumi Rejo, setuju? Aja korupsi. Aja njikuk duit dana desa. Ora isin nganti setahun meneh pengajian. Endi Abdul Hadi di penjara, Bah? Wah, isin aku. Aja nganti di Moga Bu dongake Bu anake nggih, dongake. Kuwi pokoke la iso ben mangkat ning kantor ngliwati omahe mbokmu mok sungkem. Iki jimatmu saiki mbokmu. Doa yang paling mustajab itu adalah doa seorang ibu. Maka kenapa dikatakan surga itu terletak di bawah kaki ibu? Menunggu anakku takon nih, "Abah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu?" Tak jawab, "Iya, Nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu." Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu surganya bapak. Aku ngono. Menunggu anakku yang jawab, oh pantas kemarin ibu jalannya pelan-pelan. Lah kenapa nak takut surganya rusak? Cangkem mulai lah aku. Kau ngopo kau paham-paham mo. Anakku kita top tenan, kelas telu munggah kelas papat, ujian matematika soal matematika 10 salah kabeh. Wih anakku. Gurune rawani nyeneni wong anake kiai kok. Akhirnya gurune tak telepon, lak pengen nyeneni anak kula mang mara teng pondok kula ya pengen ngerti salahe teng pundi. Anak kula di gudang. Kenapa kemarin ujian matematika soal 10 salah semua enggak ada satu pun yang benar? Apa jawaban anak saya? Mohon maaf Pak Guru. Kenapa semua salah enggak ada satu pun yang benar? Karena kebenaran hanya milik Allah. Betul ya aku ngene. Lanjutkan anakku. Bulan poso krungu adzan ngasar buka dan tak Senin iku iki dong apa ora iki baru adzan ngasar ngopo kowe buka? Napa jawabane? Nyuwun sewu, Mbah. Kula mboten saged mbedakake antara adzan maghrib dan adzan ngasar. Matane anake sapa lho ya. Diteruske. Fasadul bilad bi fasadil umara. Apa lanjutannya? Wa fasadul umara bi fasadil ulama. Pemimpin niku rusak mergo ulamae ya rusak. Mila Kang Hadi, kowe kudu golek pendamping. Pendampinge sapa? Wong sing iso nasihati awakmu. Cara wong Jawa namine tiyang sepuh, wong sing asepe ampuh. Asep ampuh iki kudu tukang rokok. Kula iki alhamdulillah kiai NU tapi ra tau ngerokok. Ibu-ibu kalau cari suami seneng yang rokok apa tidak? Aku. Kenapa kamu pilih yang bukan perokok? Jelas, paru-parunya saja dijaga apalagi hatimu. Iya. Cie-cie matamu juri. Wah, durung mesti dasar janda kesiangan. Tadi malam kamu digigit nyamuk ya? Kok tahu? Iya, soalnya kamu kegatelan. Iya. Cie-cie langsung mulai kok ngomong. Tuku bawang kleru merica, wis kebacut sayang mau dianggap kanca. Iya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Iya. Janda, janda kasihan. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka pemimpin hebat itu rata-rata, Pak. Itu karena dikawal oleh wali. Raden Patah kayak Kang Hadi. Iso ampuh, mergo dikawal karo wali. Sama. Demak ambruk, muncul kerajaan baru. Namanya apa? Kerajaan Pajang, Kasultanan Pajang. Rajanya namanya siapa? Joko Tingkir. Joko Tingkir ke iso dadi wong ampuh mergo dikawal karo Kanjeng Sunan Kali Joko. Joko Tingkir niku nami nyuwun sewu, lak wong biasa. Akhirnya dadi Sultan Hadiwijaya. Ngopo dadi wong ampuh mergo dikawal dadi raja. Lah Allah ngresake awakmu. Iso Abdul Hadi dadi bupati? Amin mawon. Parti. Amin ngono ngopo to kuwi? Kowe karo bojomu kok sentimen to kowe? Lalu ngerasake Hadi iso dadi bupati. Cangkemmu ki amin lho, Par. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Lah Allah ngerasake wong biak, wong kere dadi wong sugih iso. Contone sapa? Sak Labah. Lah Allah ngerasake sugih jatuh miskin ana sinten? Korun. Sing enak niku urip niku sumaker. Sugih macak kere. Sing bahaya niku kirmasu, kere macak sugih. Kirmasu. Lah pengajian gayane masih dinggo kabeh. Bolno imitasi. Mendingan kita kere tapi sugih. Contohnya Suparti, gelangnya karet. Gigi ipar, Pak. Gelangnya karet, HP-ne cross taleni karet. Minyaki fresh care. Anjir. Tali kotangi pedil tak cemiteni. Shallu ala Nabi Muhammad. Alah nak aku kok ngopo ibu? Wong nak aku dijikuk iki lho. Mesake ibu iki. Go Bu. Mamah. Rasker. Iye. Lah Allah ngersake wong biasa iso dadi raja. Contone sapa? Nabi Daud dadi raja. Lah Allah ngersake raja jadi orang terhina sapa? Fir'aun. Fir'aun itu uang duit-duit terus ratau duit utang. Melo kok tiang bumi rejo kadang-kadang duit-duit, kadang-kadang duit utang lumrah. Soalnya jenengan menungso biasa. Tapi lah jenengan duit-duit terus ratau duit utang, kulo malah curiga. Jangan-jangan putune Fir'aun. Biasanya jilbabnya pink. Biasanya. Sing jilbabnya kuning insya Allah. Luweh parah. Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perawan ting-ting iso meteng. Orang duwe bojo. Sinten. Kok ayu ting-ting matamu? Maryam goblok malah ayu ting-ting hubungannya apa ngono lho. Siti Maryam kok ayu ting-ting? Kayak piye to kayak mumet ndas lu. Allah mampu menjadikan seorang perawan ting-ting ra duwe bojo iso meteng. Maryam kok malah ayu ting-ting? Kemana? Allah ngersake. Tapi yang nyuwun sewu, anakmu aja melu-melu, Maryam. Engko rondo duwe anak meteng malah aku kaya Maryam, Gus. Niku jenenge ra kaya Maryam tapi duntal codot. Codote sapa? Kaeh, codot kae. Lala ngersake, kowe dikawal karo ulama Abdul Hadi iso dadi bupati ngene apa mboten, Pak? Ora ana sing mustahil bagi Allah. Maka nyuwun sewu dadi lurah sing apik. Seumpama Gusti Allah ngersak kowe dadi bupati, sapa ngerti? Syaraté napa? Kudu takdiman wa ikroman kepada guru, kepada ulama, kepada kiai. Maka dikatakan al ilmu bila syaikhin fa syaikhuhus syaiton. Ilmu tanpa guru-gurune setan. Salah milih guru-gurune mbahne setan. Maka saya hargai, saya acungi jempol, kowe iso ngumpulke wong sakmene mbane melu pengajian karo Gus Miftah, muga-muga dadi dalanmu sing apik. Amin. Ora kaya wong saiki ning Solo niku kebangetan. Lah wong ngaji ora gelem ngundang nggih malah mung ngrungokke radio. Sing jenenge radio niku ana swara tanpa wujud. Lah ana swarane ana wujude jenenge entot. Mila Gus Miftah gawe lagu judule entot. Son sembore semiki masya ta udan jero ati ana suarane ra ana wujute ento jenenge sing jenenge entut niku ndadekke fitnah sing ngentut sapa sing mambu sapa mila lak gurune ra jelas setengane fitnah fitnahan soale gurune entut lak gurune entut mondoke teng pundi al ma'hadus salafiyah asilitiyah mila jenengan teng Pati niki bangga kathah kiai-kiai top teng Pati duriye Mbak Abdul Salam duriyae Mbah Sahal sak piturute awake dhewe dikelilingi kali para wali. Mila Kang Hadi malam Jumat selo ziarah kubur. Perangkat desa diajak, kuwi keren. Kuwi yang bantu suksesnya bojomu. Di balik kesuksesan seorang laki-laki ada peran seorang istri, betul? Itu artinya kalau laki-lakinya tidak sukses berarti boleh ganti istri. Mila disupport bojomu. Aja mbebani pikiran sing lanang. Biasanya wong lanang kuwi korupsi mergo wong wedok kakehan penjaluk tak kandani. Mila Suparti tak kandani. Istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Betul? Dan suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Suparti langsung, "Yes." Saya sepakat, Pak Adi. Keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Tak ewangi kowe. Setuju, Bu? Keuangan rumah tangga itu harus dipegang oleh istri. Kenapa? Karena kalau dipegang oleh suami bisa jadi untuk membahagiakan istri lainnya. Wong itu langsung yes. Maka jenenge suami, semua uang adalah milik istri. Oh. Kowe jenenge apa? Istri, istana tempat ridho ilahi. Kowe dadi bulurah nyontoni wargamu. Napa salah sijine? Matur karo Kang Hadi boso. Ayo katakan, kowe ning omah boso ora karo bojomu? Hadi langsung belas. Bahasa Inggris gaya lah lah lah. Rupa-rupa Suparti bahasa Inggris. Paling sering ngomong I love you, you love me, I and you love lopan. Boso ti party. Ben rakyatmu ya nyontoh. Mengko mulai ketemu bojone mah. Assalamualaikum papa. Iya. Papa kok wireng. Waalaikumsalam mama. Halah halah halah. Mama kok tungkae meletek-meletek. Basa. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada. Ngene wae, min margane Pak Lurah sing wedok gelem basa karo sing lanang. Awakmu lucu kok karo bojone ra basa karo bakul bakso, basa. Gek kowe diwene apa karo bakul bakso? Pentol. Apa pentole bojomu kurang gede? Ngene wae. Bupati karo sing wedok-wedok kabeh tak ajak ndonga. Bareng ndonga yakin iso basa karo sing lanang. Sing lanang meneng wae lak dongane wis rampung jenengan amin ke sing banter. Ayo sing wedok ndonga kali kula. Bismillahirrahmanirrahim. Sanggon-gon wong ndongae tangane diangkat. Wing ngene iki ngopo? Wedi gelang karete ketok. Bismillahirrahmanirrahim. Urung goblok, kula wis rampung. Kowe terlalu bersemangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti, kula nyuwun dumateng panjenengan. Sakwangsule kula keng pengajian menika, kula niat ajeng basa kalih bojo kula. Yen kula mboten basa, kula siap yen lambe kula udunen. Ayo sing lanang, amin Allahumma. Mang titeni Suparti. Kok seminggu meneh ibu-ibu Bumi Rejo cangkeme merongos lah. Kuwi mergo ra basa karo bojone. Ibu. Amin Allahumma. Iya, kelakon amin. Bojoku ki lho lak karo aku ra mungkin ra basa. Leh, kandhane ra percaya leh. Heeh ya, wong Pati lho mong leh-leh ngono ya. Wis cangkem ora percaya leh. Oh bojoku basa ya, apa meneh lak bodho sungkeman setengah jam karo nangis. Suparti ketemu bojone sung ora sungkeman mung salaman tok, Mas, kosong-kosong ya. Nyah ngono. Apa to par-par. Sungkeman iki ngene lho tak ajari, sing lanang dilungguhke sing kepo enak kaya kula ngene blek, Suparti laku ndodok kaya bojoku. Ketemu aku langsung matur, "Beb." Tak jawab apa sae? Syaitanir rajim. Bojoku matur kae, "Abah kaula ngaturaken Sugeng Riyadi mbok menawi kaula gadah kelepatan sak kliman sange ucapan sak langkah sange tindak tanduk kaula banyu sak cawuk lemas sak ceruk godhong sak suwek kayu sak coklek kula nyun agung isih samudra pangasami tanganku diambung wolak-walik muah muah wong wedok ngambung tangane sing lanang kanthi ikhlas padha karo ngambung Hajar Aswad. Ayo ambungen saiki Hajar Aswad. Mas ndi Hajar Aswadmu ngono. Lah hadi iki cetha Hajar Aswad wonge ireng ora umum kok. Coro keraton kang hati sing diambung nopo dengkule, ingat dengkulnya bukan atasnya ya dengkulnya. Ah bojoku nangis kaya takon, "Kowe ngapa nangis kelingan dosa?" "Mboten, Mbah." "Lah ngapa nangis sikil kula kepitak?" Oh aku ngono. Langsung tak wangsini, "Heeh, tak ngapura kowe. Aku sing tuwa, oke salahe. Kowe sing nom, oke lubute. Bocah cilik, oke sangune. Jomblo, oke pertanyaane." Iya. "Kapan kamu rabi?" Rasa emosi lah mbahmu takon kapan kamu rabi jawab lah kapan si mbah mati. Ngono. Ajari rakyatmu. Insya Allah lurai apik, bojone rap apik, mimpin rakyate apik, sesuk hasilnya apik. Amin Allahumma amin. Mun jam 09.00 lebih kula ajeng teng Demak pengajian selesai. Aku wis ngaji setengah 8 e. Kowe ki ra urune cerewet. Yes, hasbi robi kaping 3. Muga-muga hajat kula panjenengan sami kabul. Kang Hadi sak wayah-wayan jenengan ning kantor mang maca selawat hasbi robi. Ini selawat minta tolong sama Allah. Hasbi robi jalallah, cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha il, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Awakmu doyok-doyok adep kolektor kon bayar motor. Selawati wae. Bayar. Hasbi Rabbi jalallah. Bayar. Ma fi qalbi ghairullah. Macane ping pinten nganti dep kolektore minggat. Ayo sing kusuk bareng-bareng mugi-mugi Allah menjaga Bumi Rejo. Menjaga pemimpinnya, menjaga rakyatnya. Makmur desanya, makmur warganya. Amin. Hasbi Rabbi Jalallah. Rasa tabui ndonga kok tabui goblok cah. Sing ngongkon sapa? Iki munajat kok tang tung. Mula kaya ledek munyuk. Kamu jangan terlalu semangat, amplopmu enggak jelas tak kandani. Asalafi, I love you full. Sesuk aku mlebu surga sing awal asalafi. Neng yo kuwi ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadrowan tok. Tang tung. Sing cetha aku iso mlebu surga iki dikawal karo banser. Oh, endi banser kae? Amin ya yo. Banser lah tugasnya survei lokasi. Sadurunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Surgane siap, kiai mlebu, bansere metu meneh ngono kae. I love you full banser. Shalawat ala Nabi Muhammad. Rasa mau tabu ya. Kowe cangkemmu sing bengok wae. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah hasbi rabbi jalla ma fi kalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma razuqna istiqomah. Ya Allah, ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini, ya Allah, Engkau berikan kepada kami kehidupan yang istiqomah. Allahumma razuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Anugerahkanlah kepada kami, ya Allah, dengan bertambahnya ilmu, amal, rizqi dan ibadah. Allahumma razuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Siapapun yang hadir, ya Allah, Engkau mudahkan langkah kami berziarah Makkah Madinah. Allahumma rizukna zuriyatang toyibah, anugerahkan kepada kami keturunan yang soleh-soleha. Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah, anugerahkan kepada kami semua yang hadir, ya Allah, keluarga yang sakinah. Allahumma rizukna bi alfi alfi quwah. Ya Allah, ya Rabb, berikan kepada kami semua yang hadir beribu-ribu kekuatan, ya Allah. Allahumma rizukna bi alfi alfi barokah, dunia ini penuh maksiat, ya Allah, anugerahkan kepada kami beribu-ribu keberkahan, ya Allah. Allahumma rizukna bi alfi alfi karamah, dunia ini penuh dengan kehinaan, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hamba-hambamu beribu-ribu kemuliaan, ya Allah. Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, dari sekian banyak golongan, ya Allah, jadikan kami semua yang hadir dari golongan ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rizukna bi khusnil khatimah, siapapun yang hadir, ya Allah, Engkau matikan kami dalam keadaan khusnul khatimah. Ya Allah, ya Rabb, siapapun yang hadir dalam keadaan sakit, Engkau angkat semua penyakitnya, ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan berhajat, Engkau kabulkan hajat kami, ya Allah. Engkau kabulkan doa kami, ya Allah. Engkau kabulkan cita-cita kami, ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah, Engkau berikan jalan keluar dan solusinya, ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan susah, Engkau bahagiakan, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Siapapun yang hadir di tempat ini karena cintanya kepadamu, ya Allah, menjadi wasilah Engkau mencintai kami, ya Allah. Siapapun yang hadir di tempat ini karena cintanya kepada nabimu, ya Allah, menjadi wasilah nabimu mencintai kami, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, selamatkanlah bangsa kami, ya Allah. Wabil khusus kami berdoa untuk desa yang kami cintai ini, ya Allah. Jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang adil, ya Allah. Pemimpin yang senantiasa menjaga keharmonisan desa ini, ya Allah. Sehingga membawa desa ini menjadi desa yang sejahtera, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fidunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi antal hadi wafiqni lil huda wa anzir li